ya. Gimana? Asani yang kedua. Yang kedua dari apa? Taufik. Orang-orang yang menjadikan orang ulama dan ahli ibadah dijadikan sebagai sesembahan walaupun tidak sujud dan tidak ruku. Alasan yang kedua, ayyakun i'tiqadu wa imanun bi tahrim al-haram wa tahlil al-halal thabitan. Keyakinan dan keimanan mereka di dalam mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal, itu sabit. Itu dia tetapkan. Lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah. Akan tapi masalahnya mereka mentaati tokoh-tokoh tersebut di dalam kemaksiatan pada Allah. Kama yaf'alul muslim ma yaf'alu minal ma'asi allati ya'taqid annaha ma'asi. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh seorang muslim dari kemaksiatan yang dia yakin itu maksiat. Contohnya seperti apa? Ozan, bian. Misalkan dia paham, dia yakin ini apa namanya, minum khamar itu maksiat, pacaran atau salah perempuan maksiat, tapi dia lakukan. Atau apa, mencuri misalkan. Dia paham mencuri itu dosa, tapi apa, dia lakukan. Fahaula, jenis yang kedua ini, lahum hukmu amthalihim min ahli dzunub. Ini jenis yang kedua ini beda dengan jenis yang pertama ya, nggak sama. Yang kedua ini adalah ahlul kabair. Bedanya apa, Abu Nafisa? Bedanya apa? Bedanya apa, Am Yahya? Bedanya dengan pertama yang dengan yang kedua apa? Bedanya pada yang kedua itu dia masih yakin ini maksiat. Paham gak? Bukan halal. Yang pertama dia halalkan padahal haram. Keyakinan dia. Paham gak? Paham gak? Kemarin contohnya apa kemarin? Hah? Riba ya, kalau dia halal kan ini bahaya. Tapi kalau dia yakini riba itu haram tapi dia makan, berarti masuknya jenis yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Dia yakini misalkan demokrasi itu haram tapi dia masuk dalam demokrasi, ya dia masuk mana? kelompok apa jenis yang pertama, yang kedua. Kedua. Tapi kalau dia yakin demokrasi itu halal, boleh, ada, itu apa? Dan Islam enggak sesuai dengan zaman, ini apa? Perinciannya apa? Kafir, bahaya. Lihat-lihat ini bedanya nih, bedanya harus rinci. Ya. Paham enggak? Maka kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Fa haula'i lahum hukmu amsal min ahli dzunub." Mereka ini sama seperti pelaku dosa. Kama sabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamat ta'atu fil ma'ruf." Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf saja, titik. Paham enggak sampai di sini? Ini masalahnya harus dirinci. Kalau enggak dirinci, enggak bisa. Misalkan nih, misalkan ada saudara rokok haram. Dia bilang halal. Halal ya, akhi. Ini gimana Abu Ilyas menyikapinya? Orang awam loh. Dia ngomong halal bukan halal apa, karena dari beli yang halal mungkin. Paham enggak? Paham, bukan menghalalkan. Kadang orang awam seperti itu. Saya beli dari uang saya halal, bukan mencuri. Itu yang dimaksud. Paham enggak? Paham enggak? Kok bengong sih, gimana sih? Hah? Ayo, bukan maksudnya tahlil wa tahrim, bukan. Itu, hati-hati. Hah? Sampai di sini paham? Bisa dipahami? Ya. Dia yakin rokok itu ngerusak, haram, jelek, buruk. Ya, dia kadang ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Fadhol barakallahu.